Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan membaca kitab al-ilmi karya Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin dan masih berkenaan dengan fatwa haulal ilm, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Dan kita melanjutkan dari pertanyaan yang ke-12 dari poin yang terakhir, yaitu tentang faedah akan pentingnya mengamalkan salah satu dari ilmu yang kita telah ketahui dari amalan tersebut memiliki faedah yang besar, yaitu amalan ifsya'us salam, yaitu menyebarkan salam. Karena menyebarkan salam disebutkan oleh beliau rahimahullah bisa menumbuhkan rasa kecintaan kepada sesama kaum muslimin, sesama saudara-saudara kita, dan akan menguatkan persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Kita lanjutkan dari hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum ya'ni hasala lakumul imanu afsus salama bainakum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Tidakkah engkau mau aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukan sesuatu tersebut, tahabbtum, akan tumbuh rasa kecintaan di antara kalian, yaitu yakni hasalakumul iman, akan terwujud keimanan pada diri kalian." Apa itu? Afsus salam bainakum, yaitu menyebarkan salam di antara kalian. Hadhihi nuqtatun wahidatun mimma 'alimnahu walakinna akhlalna bi katsiran. Dari paragraf ini, yaitu hadis yang telah kita sebutkan, dari apa yang telah kita ketahui akan maknanya dan faedahnya, walakinna akan tapi kita akhlalna bihi, sangat meremehkan dengan pengamalan ilmu ini, yaitu membiasakan menyebarkan salam ketika bertemu kaum muslimin yang lainnya, ketika bertemu dengan saudara yang lainnya. Lidzalik aqul, maka dengan hal itu kata beliau, aku katakan, as'alullaha ayu'inani wa iyyakum ala tatbiqi ma 'alimna. Aku meminta kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepadaku dan kepada kalian untuk ya bisa menerapkan dari apa yang telah kita ketahui. Li'annana na'lamu katsiran, karena kami mengetahui ilmu-ilmu yang sangat banyak. Walakin la na'malu illa qalila, akan tapi kita tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang banyak yang telah kita ketahui kecuali na'am sedikit saja. Naam. Dan ini nasihat bagi kita semuanya, barakallahu fikum, terutama bagi yang berbicara, naam, dan untuk antum semuanya, untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah memudahkan untuk kita mengamalkan dari apa yang telah kita ketahui. Naam, baik, naam, kata beliau, berkaitan dengan akhlak, akidah, naam, ibadah, dan yang lainnya, dari ilmu-ilmu yang naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, yang telah kita pelajari. Fa alaikum, kata beliau, ya ikhwani bil ilmi wa alaikum bil amal wa alaikum bit tatbiq. Naam, wajib bagi kalian wahai saudara-saudaraku untuk berilmu. Wajib bagi kalian untuk mengamalkan ilmu yang telah kalian ketahui. Wa alaikum bit tatbiq, dan wajib bagi kalian untuk tatbiq, mempraktikkan. Naam. Fal ilmu hujjatun alaikum, maka ilmu merupakan hujjah atas kalian yang akan naam dimintai pertanggungjawaban. Bisa ilmu itu membantu kita kelak, kadangkala ilmu itu bisa membinasakan kita kelak. Naam. Jika kita mengamalkan dari ilmu yang telah kita ketahui, naam, maka al-ilmu lahu, naam, hujjah akan membelanya. Dan jika kita tidak mengamalkan dari ilmu yang telah kita ketahui, bahkan jauh dari ilmu, maka al-ilmu alaik, maka ilmu adalah hujjah, bumerang bagi kalian kelak di yaumil qiyamah. Naam. Al-ilmu idha ghadaitumuhu bil-amal izdadu, atau izdada. Jika, atau al-ilmu, jika kalian mengamalkannya, maka izdada, akan bertambah ilmu tersebut. Baik bertambah dari mutkinnya, apa yang telah diketahui, akan rasikh ilmu tersebut, itu suatu ketambahan. Naam, akan semakin ingat. Naam, dari apa yang telah diketahui ini merupakan bagian dari tambahan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka telah diberikan petunjuk, zadahum huda, Allah akan tambah mereka petunjuk setelah mereka mendapatkan petunjuk. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan kepada mereka naam ketakwaan. rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang berilmu, semakin seorang mengamalkan dari ilmu yang telah dia ketahui, dia akan semakin lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza ghazaitumuhu bil amal izdattum nuran wa burhanan. Jika kalian menggunakan ilmu ataupun melakukan atau mengamalkan dengan ilmu yang telah kalian ketahui, izdattum, kalian akan bertambah nuran, cahaya dari ilmu, wa burhanan, dan burhan, hujjah, akan semakin kuat hujjahnya, akan semakin kuat cahaya yang dia bisa berjalan dengan cahaya tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian tattaqullah, bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Tadi tak kala seorang telah berilmu, Allah akan berikan petunjuk, akan tambah petunjuk, dan Allah akan berikan rasa takwa kepada mereka. Maka di sini ayat yang lain menerangkan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian furqanan, pembeda, ya, antara al-haq wal batil, antara kebenaran dan kebatilan akan nampak terang benderang di hadapannya. Tidak tersamar sedikit pun kebenaran tersebut. Wa yukaffir ankum, dan faedah yang lainnya dari ketakwaan kepada Allah dikarenakan tambahan ilmu. Karena dia mengamalkan ilmu, yaitu yukaffir ankum, Allah akan menghapuskan dari kalian sayyi'atikum, akan menghapus dari kalian dosa atau kejelekan kejelekan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini faedah dari ketakwaan, yang terwujud ketakwaan tersebut dari tadbiqul ilm, mempraktekkan ilmu yang dia ketahui. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Allah akan berikan kepada kalian dua bagian dari rahmat Allah. Dua bagian itu apa? Wa yaj'al lakum nuran. Yang pertama, Allah akan berikan kepada kalian cahaya. Tamshuna bi, yang kalian bisa berjalan dengan cahaya tersebut. Kalian akan mengarungi kehidupan dengan cahaya tersebut. Dengan cahaya kalian akan mengetahui mana yang batil, mana yang al-haq, akan diketahui olehnya. Yang kedua, bagian yang kedua, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini katsirah, sangat banyak. Fa'alaikum bitadbiq fil ibadat wa fil akhlaq wa fil muamalat hatta takunu tullaba ilmin haqiqatan. Naam. Maka wajib bagi kalian untuk mempraktekkan, mengamalkan dari ilmu yang telah kalian ketahui, baik berkaitan dengan ibadah-ibadah, wa fil akhlaq, baik berkaitan dengan akhlak-akhlak, wa fil muamalat, baik berkaitan dengan muamalah, hubungan sama manusia. hatta takunu, sehingga kalian menjadi seorang penuntut ilmu yang hakiki, yang sebenar-benar penuntut ilmu. As'allaha ayusabbitana wa iyyakum bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirati innahu sami'un mujibun walhamdulillahi rabbil alamin. Aku minta kepada Allah agar Allah menetapkan kita dan kalian dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengabulkan dari permintaan hambanya. Dan segala puji bagi Rabb alam semesta. Selesai dari pertanyaan yang ke-12 yang diajukan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada pertanyaan yang ke-13. Su'ila fadilatu syekh, mata yakunu talibul ilmi muttabi'an li madhhabil imami Ahmada. Ditanyakan kepada fadilatu syekh, kapan seorang penuntut ilmu mengikuti madhab al-imam Ahmad. Karena pada pertanyaan sebelumnya, barakallahu fikum, beliau rahimahullah menyebutkan bahwa pentingnya seseorang untuk berpegang dari salah satu madhab. Dan beliau mengatakan bahwa madhab yang paling mencocoki sunnah, yang lebih besar mencocoki sunnah, bukan berarti yang lainnya tidak, tapi yang lebih besar dan yang sering mencocoki sunnah adalah madhab Imam Ahmad. Maka pertanyaan yang berikutnya memiliki kaitan. Maka kapan seorang penuntut ilmu bisa mengikuti madhab Imam Ahmad? Fa'ajaba biqauli, beliau mengatakan, madhabul imami ahmada wa ghairuhu minal a'immati kisman. Madhab Imam Ahmad dan selainnya dari imam-imam yang ada memiliki dua bagian. Madhabun syakhsiyun wa madhabun istilahiyun. Madhab yang bersifat syakhsiyun, yaitu mengikuti individu. Wa madhab istilahiyun, dan madhab yang bersifat mengikuti secara istilah. Baik amalannya dari seseorang. Fa anta takunu muttabi'an lahu syakhsiyan idza akhadta bi riwayatin minar riwayati anhu. Dan engkau dikatakan mengikuti kepada seseorang jika kalian mengambil riwayat-riwayat darinya engkau ambil, ini termasuk engkau mengikuti. 6. Walakinnaka lasta akhidan bil madhhabil mustalah alai idza kana yukhaliful mustalah alai. Akan tetapi tidak dikatakan engkau mengambil madhab secara mustalah jika menyelisihi dari seorang imam dari amalannya. Wal madhabul mustalah alai, dan yang dimaksud ataupun madhab mustalah alai, ahyanan kadang-kadang yanussul imam Ahmadu ala annahu raja'an anhu. Kadang yanusul imam, terdapat nas dari Imam Ahmad bahwasanya beliau rahimahullah raja'anhu, telah rujuk dari suatu pendapat. Raja'anhu, telah rujuk dari suatu pendapat yang dia pegang, dia rujuk. Dia tinggalkan dan mengambil pendapat yang lebih bagus. Wa'ala annahu la yaqulu bihi, dan dia tidak berpendapat dengan pendapat itu lagi. 6. Lakin likulli unasin min ashabil madhahib tariqatun yamshuna 'alaiha. Akan tapi pada setiap manusia dari orang-orang yang mengikuti madhab memiliki jalan yang mereka berjalan di atasnya, yaitu kadang mereka masih memegang na'am, ya, ucapan atau pendapat yang padahal pendapat tersebut sudah ditinggalkan oleh seorang imam tersebut, atau masih, ya, taib meninggalkan total dari pendapat yang telah ditinggalkan oleh seorang imam. Ya, dan hal ini dari orang-orang yang na'am mengikuti madhab memiliki jalan-jalan tersendiri. Kemudian ditanyakan pertanyaan yang ke-14, wa su'ila syekh ma taujihu fadilatikum hafizakumullah ta'ala li talibil ilmi al-mubtadi'i hal yuqallidu imaman min a'immatil madhahib am yakhruju anhu. Apa taujihat ataupun nasihat dari engkau wahai syekh hafizakumullah di saat beliau masih hidup wa rahimahullah bagi seorang penuntut ilmu yang pemula al-mubtadi'i, apakah boleh seorang penuntut ilmu yuqallidu imaman, boleh taklid kepada seorang imam dari imam-imam madhahib, imam-imam madhab, atau keluar dari, ya, na'am taklid pengikutan terhadap imam-imam madhab. Fa'ajaba qailan, maka beliau menjawab, qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. 6. Fa idza kana, beliau menyebutkan dalil tersebut kemudian mengatakan, fa idza kana hadza taliban nasian la ya'rifu kaifa yukhrijul adillata falaysa lahu illa taqlid sawa'an qallada imaman sabiqan mayyitan aw qallada imaman hadiran aliman atau alimun min al ulama. Atau aliman min al ulama, ya, bukan alimun tapi aliman, na'at dari sebelumnya. Maka jika dia seorang penuntut ilmu yang masih pemula, dia tidak mengetahui bagaimana dia bisa mengeluarkan suatu dalil dari atau istinbat dari suatu hadis yang ada, maka falaisa lahu, maka tidaklah baginya kecuali harus at-taqlid, ya, mengikutinya. Sawaan, sama saja dia mengikuti imam yang telah dahulu, yang telah meninggal. 6. Dari imam-imam yang telah ada, yang telah meninggal. Atau dia mengikuti imam-imam yang masih hidup, yang dia seorang yang berilmu dari kalangan para ulama. Wasa'alahu, dan dia bertanya kepadanya. Hadza huwal ahsan, maka ini yang lebih bagus. Ya, dia mengikuti seorang imam, seorang alim dari para ulama. Lakin idza tabayyana lahu, akan tetapi jika telah jelas baginya anna hadzal qaula mukhalifun lil haditsis sahih, wajib alai an ya'khudha bil haditsis sahih. Naam, akan tetapi jika telah jelas baginya, ya, bahwa pendapat ini, itu pendapat yang ada, yang dipegang oleh seorang imam, yang dipegang oleh seorang alim, mukhalifun, menyelisihi hadis yang sahih, maka wajib baginya untuk mengambil hadis yang sahih. Ya, kadang suatu perkara sudah nampak jelas baginya, ya, na'am, dan suatu perkara tersebut menyelisihi nas, na'am, dan menyelisihi, na'am, dawabit asyariyah, kaedah-kaedah di dalam syariat, jelas penyelisihannya, maka, na'am, harus ditinggalkan, walaupun, ya, dipegang seoleh, na'am, imam, dipegang oleh seorang alim yang besar. 6. Dan ini penting sehingga kita tidak menjadi seorang yang taklid buta, ya, pengikutan kepada suatu yang buta, ya, dibawa kemana-mana mengikuti tanpa dengan dalil. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang ke-15. Su'ila syekh ra'ahullah ma ra'a fadilat ma ra'yu fadilatikum fi ba'di talabatil ilmi alladhina qad jama'u asas al-ilmi fil aqidati wa ma'rifatal ahkamil fikhiyati akhdan minal ulama' fahal yakumuna bidakwa fil masajid am yantadhiruna hatta yakuna indahum idhnun rismi atau rasmi minal jihatil mukhtassah. Ditanyakan kepada Syekh rahimahullah, semoga Allah menjaganya, apa pendapat engkau wahai Syekh pada sebagian para penuntut ilmu yang mereka telah mengumpulkan, ya, dasar-dasar ilmu baik berkaitan dengan akidah, telah mengumpulkan berkaitan dengan hukum-hukum fikih yang dia ambil dari para ulama, apakah boleh mereka berdakwah di dalam masjid-masjid atau mereka menunggu sampai mereka mendapatkan izin yang resmi dari, ya, orang-orang yang na'am, ya, dari pemerintah. Dan ini disebutkan di dalam, ya, pemerintahan Saudi, ya, yang kadang, atau daerah yang lainnya yang kadang dakwah di dalam suatu masjid butuh 6 izin resmi dari, ya, pemerintahan yang terkait. Nah, baik. Kemudian beliau menjelaskan, adapun di daerah kita Indonesia, ya, terlalu bebas, ya, kadang-kadang, ya, apa yang disampaikan, ya, bahwa penyampaian bahkan jauh dari kebenaran, bahkan penyesatan terhadap kaum muslimin, ya, mereka lakukan di masjid-masjid. Dan ini penyesatan, ya, kepada sebagian kaum muslimin, ya dan billah. Nah, adapun di dalam Saudi, mereka, pemerintahan mereka telah mengatur mana yang layak untuk mereka bisa menyampaikan di dalam, ya, mimbar-mimbar umum masjid ataupun di dalam masjid-masjid atau tempat-tempat umum, ya, disaring, ya, adanya izin yang resmi. Maka wajazakumullah khairan, semoga Allah membalas kebaikan bagi engkau wahai Syekh. Fa ajaba qailan, maka beliau menjawab, alladzi ara alla yatakallamu fima yumna'u fihi al-kalamu illa bi'idznin. Yang aku pandang, ya, bahwa tidaklah boleh bagi mereka berbicara, ya, apa yang dilarang di dalamnya untuk dibicarakan. Illa bi'idznin, kecuali dengan izin. Ara alla yatakallama, aku berpendapat tidak boleh bagi seorang untuk berbicara, menyampaikan ilmu. Ya, naam. Lianna ta'ata waliyil amri fi tanzimil umuri wajibah. Karena mengikuti atau mentaati pemerintah di dalam pengaturan perkara-perkara ini adalah suatu perkara yang wajib untuk ditaati. Wa na'lamu, dan kita mengetahui, annau lau uzina, seandainya bebas diizinkan, ya, lissigharil ladhina btada'u talab al-ilmi bil kalam litakallamu atau na'am litukallimu bima la ya'lamun atau latakallamu bima la ya'lamun, ya, lam taukid. Seandainya diizinkan secara bebas, maka ada anak-anak baru, na'am, baru kemarin mereka baru belajar ilmu, akan berbicara, ya, sesukanya dengan apa yang dia tidak ketahui. Wa hasala bidzalika mafsadatun, akan diperoleh dari sebab itu mafsadah, kerusakan. Wa tirabun linnas, naam, akan diperoleh keguncangan kepada manusia, manusia akan bingung. Naam. rubbama fil akidah, kebanyakan di dalam masalah akidah, fadlan anil a'malil badaniyah, lebih-lebih dari amalan yang bersifat badaniyah, yang dilakukan anggota tubuh. Ya, ini jika bebas, ya, seseorang bisa menyampaikan, akan menjadikan sebab terjadinya kerusakan, akan dipahami oleh manusia. Naam, dari apa yang diucapkan, jika ucapan salah, bisa jadi akan diikuti. Ya, akan terjadi kerusakan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Naam, mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.